juga. Harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main.